Heber bindu pitu. Malkisedek Raja Salem, imam dibatasi meganjangna. Asum Abraham mulih ibas erperang nari, kencai bunuh na piga-piga kalak raja, ijumpai Malkisedek ia, jenari ipasu-pasuna. Sepersepuluh ibas ertasilit ibaba Abraham, ibre kenaman Malkisedek. Malkisedek antusena si pemena, eme raja si bujur. Jana arkiteken ia Raja Salem, gelarna epe antusena Raja Dame. Lalit turi-turin karena nande bapa Malkisedek, entah pe karena nini-ninina. Lalit iturikan karena pertubuhna, entah karena kematenna. Ia bali ras anak di bata, ia jadi imam sehrasa lalam. Dage, idah ndu makam belintuhu ia. Abraham, bapa bangsa anta, mereka sepersepuluh ibas kerinana, si idakna ibas peperangan man Malkisedek. Kesusuran kalak Lewi si jadi imam, berikutkan undang-undang arus 40 sepersepuluh ibas erta-erta kalak Israel. Si sepersepuluh ipepulung ibas kalak enari, aminna pe ia kesusuran Abraham. Malkisedek labo kesusuran Lewi, tapi ia lo kena si sepersepuluh ibas Abraham nari. Kencaba ge, ipasu-pasuna Abraham, eme kalak si enggo ngalokan padan dibata. Dage, tangkas maka belinen ngesi masu-masu, asa si ipasu-pasu. Imam-imam si pepulung si sepersepuluh eme manusia biasa, si mate ibas sada paksa. Tapi li tersurat ibas pustaka si badia, maka Malkisedek ngeluh rasa lalam. Banci ikatakan, maka asum Abraham galari si sepersepuluh ikut pe Lewi galar, eme Lewi si kesusurena mpepulung si sepersepuluh Sabab asum Abraham ijumpai Malkisedek, Lewi langa tubuh. Banci ikatakan, Lewi ngolit ibas darah Abraham, eme nini-nini Lewi. Repalaskan kini imaman Lewi me, maka undang-undang ibreken man kala Israel. Bicara serta nai imam-imam kalak Lewi labo mindai perlu lid imam Sideban. Tapi erkiteken keimaman Lewi lah serta, perlu lid imam ibas golongan Sideban nari. Merikutkan golongan imam Malkisedek, si ipadan kendibata, sila ibas golongan imam Arun, kesusurun Lewi nari. Adi sambar kini imaman, undang-undang pelaban cilang sambar. Tuhan ta si ikatakan ijenda, ibas suku Sideban nari kam. La pernah sekalak pe ibas suku enari erdahin jadi imam. Kerina kalak meta, maka Tuhan tubuh i tengah-tengah suku Juda nari. Janah Musa la pernah ngingetkan suku bangsa enda, asum ia ngerana karena imam-imam. Karena si ngoreh tangkasna, ngoreh sekalak imam Sideban, si bali ras imam Malkisedek. Ia jadi imam, labo rikutkan undang-undang entah pe aturan-aturan manusia. Ia jadi imam arah kuasa kegeluhun sila armasam-masam. Sebab ibas pustaka si badia lit tersurat. Kam jadi imam rasa lalap rikutkan golongan imam Malkisedek. Alu bagi peraturan sindekah lanai ipake sebab la ergegeh dingin la erguna. Sebab undang-undang Musa langasup jadikan kaipe serta. Maka genduari, ibas kita lid pengarapan si trulin, dalam tang rembaki di bata. Tambah si lid ka sumpah di bata. Asum kalak Lewi jadi imam, lali sumpah di bata Tapi Yesus jadi imam arah sumpah. Me asum nina di bata manbana. Tuhan enggor sumpah, jana asan digan pela mobah ukurna, kam jadi imam rasa lalap. Kelebihan sumpah enda, erbahan Yesus enggo jadi jaminan karena iketan padan si trulin. Kelebihan si Deban, eme imam-imam Lewi enterem. Sebab laus mate ia kerina, maka layang ngasup neruskan dahinna. Tapi Yesus ngeluh rasa lalap, njanah dahinna selaku imam, lai gantikan kalak si Deban. Maka kalak sindahi di bata arah ia, ngasup ia nelamat kenca, serasa lalap alus serta. Sebab ia ngeluh rasa lalam guna retoto mandi bata kerana kalak Dage, Yesus mengimam simbelin sin cukupi kerina keperlunta. Ia badia, lali salahna entah pedosana. Ia ngo ipeserap di bata ibas manusia si erdosanari. D dingin enggo i peganjang di bata, ganjangan asa langin. Labo bali ia ras imam-imam simbelin si deban. Ialah perlu mempersembahkan persembahan tutungun tetap wari. Subuk karena dosana, bagepe karena dosa jelma sinterem. Sadangan ca i persembahkena, sekali sehrasa lalap. Ema asum i persembahkena dirina. Undang-undang Musa netapkan manusia sila serta jadi imam simbelin, tapi padan dibatasi ibahanna alu sumpah, si pudin reh asangkan undang-undang, netapkan anak e si inggo ibahan dibatas serta, sehrasa lalap.